Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, aksi penolakan publik atas rancangan Undang-Undang Kamnas serta pembentukan Dewan Keamanan Nasional bisa dipahami, mengingat draft rancangan Undang-Undang itu serta wacana pembentukan Dewan Keamanan Nasional diindikasikan akan mengembalikan peran militer ke ranah sipil yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, kemarin Bapak telah menginformasikan sebagian persoalan yang berkaitan dengan pembentukan Dewan Keamanan. Nah, apakah ada masalah yang lainnya? Nah, definisi Dewan Keamanan Nasional ini di pusat, ya, itu tidak ada unsur civil society-nya. Gitu. Yang kedua, kalau yang di pusat Dewan Keamanan Nasional itu kemudian memiliki kewenangan itu kuasa khusus yang pasal 54 huruf E kemarin udah dihapus di draft yang baru memiliki kewenangan untuk menyadap, memeriksa, menangkap dan menggunakan upaya paksa yang lain gitu. Nah, ini punya implikasi sangat jauh karena apa? Salah satu pasal yang tidak diperbaiki dalam draft perbaikan adalah pasal 17. Pasal 17 itu adalah penetapan mengenai spektrum ancaman. Dan itu dijelaskan secara rinci dalam penjelasan pasal 17. Seperti apa penjelasan itu, Pak Her? Di dalam penjelasan pasal 17 itu ada spektrum ancaman yang dibagi antara ancaman domestik dan ancaman internal dan eksternal dari luar. Kemudian artinya domestik dan luar negeri. Kemudian ada ancaman militer dan non-militer, ada ancaman bersenjata dan tidak bersenjata. Tahu apa yang terjadi. Jadi, untuk pasal mengenai ancaman non-bersenjata, itu dimasukkanlah flu burung, dimasukkanlah pandemi, HIV, AIDS, dan seterusnya. Jadi kan kelangkaan pangan gitu. Jadi tidak ada pembedaan antara konsep security, national security, keamanan nasional, dengan ketahanan nasional, national resilience. Pokok-pokok mengenai kelangkaan pangan itu adalah ketahanan nasional, ancamannya, bukan pada keamanan nasional. Nah kalau dalam bahasa Inggris istilahnya memang food security gitu. Food security itu kalau diterjemahkan ya keamanan pangan, tapi konteksnya adalah resiliensi, ketahanan, bukan keamanan. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.